Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawm yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Ketika seorang ini murtad, Allah memberikan janji, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafir yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Maka Allah itu tidak butuh dengan keimanan kita. Kita yang butuh kepada Allah. Bahkan di sini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ini murtad dari agama ini, fasawfa ya'tallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Berapa banyak orang yang sekarang mengaku Islam, tapi mereka yang benar-benar sebagaimana yang disebutkan dari sifat-sifat ini. Yang pertama apa? Dia mencintai Allah, Allah mencintai dia. Kemudian yang kedua apa? Disebutkan adilatin alal mu'min, lemah lembut. Ini adab yang baik kepada kaum mu'min. Apalagi saudara-saudara salafiin khususnya. Maka disebutkan kal jasadil wahid, kita sebagaimana jasad yang satu. Dan ini harus diwujudkan, karena ini ciri keimanan yang benar. Kalau kita ngaji pulang ngurusi diri sendiri, ya, kemudian tidak mau memperhatikan saudara kita, tidak termasuk ciri daripada kaum yang akan didatangkan mengganti orang-orang yang murtad itu. Padahal ini sebagai ciri utama, ya, yaitu dia lembut terhadap orang mukmin. Ini maksudnya adalah mereka berkasih sayang, berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aizzatin al kafir. Kemudian dia keras kepada orang-orang kafir, tegas, bukan berarti kerasnya serampangan, ya. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, ketika bermuamalah ada berapa kafir? 4. Kafir zimmi, kafir muahad, musta'man atau musta'min, kafir harbi. Ini 4 ini. Semuanya memiliki hak-hak, sehingga yang boleh diperangi itu kafir harbi, itu pun dengan syarat-syarat yang kemarin telah kita jelaskan, ya. Kemudian apa? Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Kemudian dia berjihad di jalannya Allah. Pokoknya hidupnya itu untuk berjihad di jalan Allah. Ya, prinsipnya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsipnya orang-orang yang benar keimanannya. Kemudian ini yang pokok yang harus kita punyai sebagai seorang ahlu sunnah atau al-firqatun najiyah, laumata la'im, tidak mempan dicela oleh orang-orang yang mencela. Jadi ahlu sunnah al-firqatun najiyah memiliki sifat yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54 ini. Yaitu apa? Yang pertama adalah mencintai Allah, dia juga dicintai Allah. Kemudian yang kedua, dia adil, lembut kepada kaum mukminin, kemudian tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian apa? Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Kemudian dia adalah orang-orang yang tidak mempan dicela oleh orang-orang yang mencela. Ini adalah orang-orang yang tidak sebagaimana yang memiliki penyakit apa? Al-wahan. Ketika ada tetangga ngomong seperti ini, ketika ada teman ngomong seperti ini, ketika ada orang ngomong seperti ini, kemudian dia ikut. Tapi orang-orang yang disebutkan yang dia akan didatangkan untuk mengganti orang-orang yang murtad tadi, itu adalah laumatalaim. Dia orang-orang yang tidak mempan dicela oleh orang-orang yang mencela, sehingga benar-benar kokoh dalam dirinya keimanannya. Nah, dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada dari suatu kaum, dia apa? Zahirina al-haq, la yadhuruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Dia akan senantiasa menzahirkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dengan apa? Dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik, dengan lemah lembut. Dan dia dijelaskan di situ oleh Rasulullah SAW, dia memiliki ciri tidak mempan dicela oleh orang-orang yang mencela. Makanya kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah atau orang-orang yang akan menggantikan orang-orang yang murtad itu, kok baru dicela sudah gak ngaji lagi, ya, maka termasuk bukan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,